Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Kita masih di Al-Kabirah Al-Khamisa wa Sittun. Al-Kabirah Al-Khamisah Wasittun Masluhi Al-Khamisah Wasittun Kabirah yang keberapa itu? Hah? 65 Al-Jida Wal-Mira Berdebat dan juga wakala al-qadha, wakil-wakil para hakim. Kita sudah membaca adillah min al-Quran yang beliau bawakan. Sekarang kita melanjutkan adillah min as-sunnah di halaman 431. قال الإمام الذهبي رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أبغض الرجال إلى الله تعالى الألد الخصم Sesungguhnya orang-orang yang paling dibenci oleh Allah abghadur rijal ilallah adalah mereka-mereka yang ketika khasim berkhusumat, bersengketa itu melampaui batas al-aladul khasim melampaui batas ketika bersengketa mereka-mereka yang memang suka berdebat dan ahli dalam perdebatan ini ternyata yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Warawa Raja Abu Yahya Sahib As-Saqat wa Walayyin dan meriwayatkan Raja kunyahnya Abu Yahya Sahib As-Saqat wa Walayyin ini menunjukkan rawinya yang dhaif An Yahya bin Abi Katsir An Abi Salamah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Man jadala fi khusumati bighairi ilmin lam yazal fi sahatillahi hatta yanzi'a Barang siapa yang berdebat di dalam persengketaan tanpa ilmu, maka senantiasa dia di dalam kemurkaan Allah sampai selesai. Naam. Hadisnya dhaif. Wa rawa Hajjaj bin Dinar wa huwa saduqun an Abi Ghalib an Abi Umama radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma dhalla qaumun ba'da huda kanu alaih. Tidaklah sesat suatu kaum ba'da huda setelah hidayah yang mereka berada di atasnya, illa utul jadal, kecuali ketika mereka menjalankan perdebatan. Summa tala ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Ayatnya sudah kita bahas, hadisnya sahih. Nah, perdebatan ini diantara jalan yang bisa menyebabkan seorang sesat karenanya. Kadang-kadang ada orang-orang memang gemar berdebat, mencari lawan tanding untuk perdebatan. Apalagi kemudian bighairi ilm, ya, tanpa ilmu. Ma dhalla qaumun ba'da hudakanu alai illa utul jadal. Perdebatan itulah yang kemudian menyebabkan seorang sesat setelah di atas hidayah. Sehingga salafun as-saleh, ya, mereka tidak melayani orang-orang mengajak untuk berdebat. Ana ala bayyinatin fi dini. Aku di atas kejelasan pada agamaku. Sudah jelas. Enggak perlu untuk tukar pikiran, debat berdebat, ya. Sehingga tidak membuka ruang perdebatan apalagi di depan orang banyak. Aku di atas kejelasan, di atas perkara agamaku. Silakan kamu mencari orang-orang yang ragu sepertimu untuk bertukar pikiran, untuk berdebat tentang agama ini. Nah, jadi tidak kemudian bermudah-mudah membuka ruang perdebatan, ya, apalagi tanpa ilmu. Banyak diantara yang disebutkan lewat perdebatan itulah akhirnya sesat orangnya. Muqatil bin Sulaiman, seorang mufassir yang dipuji-puji tafsirnya, ya. Tukar pikiran, perdebatan dengan mujassim, orang yang berpendapat Allah itu memiliki jisim sebagaimana manusia, ya. Akhirnya terbawa, ya, terpengaruh dengan pikirannya. Ini diantara efek negatif tukar pikiran, perdebatan dan sejenisnya. Baik, hadisnya sahih. Wa yurwa, ini sudah suatu tamrid menunjukkan dhaif, diriwayatkan. Anin nabihi sallallahu alaihi wa sallam, inna akhwafa ma akhafu ala ummati, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas umatku, zillatu alimin, orang berilmu yang tergelincir. Orang alim ketika keliru ini berbahaya, karena akan diikuti oleh umatnya. Zillatul alim, zillatul alam. Tergelincirnya orang alim itu akan tergelincir pula alam. Maksudnya orang banyak. Karena dia panutan. Dia dilihat, dia dicontoh, dia diikuti. umatnya tidak faham dan tidak sadar, itu keliru, sehingga semuanya diikuti padahal itu salah. Ini yang paling aku takutkan terhadap umatku, seorang alim yang tergelincir, termasuk di dalamnya abid ahli ibadah. Ya. Kalau orang ahli ibadah itu orang berkhusnudzon, ya. Maka perbuatan dia diikuti. Tidak mungkin salah lah, wong dia banyak sholatnya, sering ibadah, khusnudzon. Yang kedua, jidalu munafikin bil Quran, munafik yang berdebat dengan Al Quran, menggunakan ayat-ayat Allah. Wa dunya tuqatti'u a'naqakum, dan dunia itu memotong leher-leher kalian. Hadisnya dhaif. Rawahu Yazid bin Abi Ziyad an Mujahid an Ibni Umar. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المراء في القرآن كفر. Perdebatan tentang Al-Qur'an kufur, menentangkan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Ini kekufuran. Hadisnya sahih. Al-Qur'an jelas, tidak perlu untuk diperdebatkan, dibenturkan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Tidak ada perbedaan di dalamnya. Ibnu Qutaibah memiliki kitab Ta'wil Muhtalaful Hadis di antaranya. Mendudukkan ayat-ayat yang zahirnya bertentangan dengan ayat yang lainnya atau dengan hadis. Nah, itu hanya cara pandang kita yang belum mampu. Enggak ada di dalam Al-Quran yang saling bertentangan. Sumbernya sama. Ya. Baik. Jika bertentangan dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, maka dilihat apakah sahih sunnah itu. Ya. Ketika sunnahnya sahih, hadisnya sahih, kok zahirnya bertentangan dengan Al-Quran, maka kita lihat bagaimana penjelasan para ulama ketika mendudukkannya. Tidak ada yang bertentangan. Nah, sehingga ketika ayat satu dengan yang lain dipertentangkan, diperdebatkan, kata beliau kufrun. Itu kekufuran. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anin nabiyhi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, man khasama fi batilin, orang siapa yang berkhusumat, bersengketa, berdebat dalam kebatilan, wa huwa ya'lamu, dan dia dalam keadaan tahu, lam yazal fi sahatillah, senantiasa dia di dalam kemurkaan Allah, hatta yanzia, sampai naza'ah, yang dia takut. Ini semakna dengan hadis yang sebelumnya. Disebutkan isnaduhu sahih, hadisnya sahih. Nah, wa fi lafdhin faqad ba'a bi ghadabin min Allah. Dan lafaz yang lainnya, dan sungguh dia telah menukar dengan kemurkaan Allah. Akhrajahu Abu Dawud. Wa wa yurwa ani nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di sini menggunakan sighatut tamrid, wa yurwa, diriwayatkan dari nabi sallallahu alaihi wasallam qala akhwafu ma akhafu ala ummati munafikin alimil lisan. Yang paling aku khawatirkan, apa-apa yang aku khawatirkan terhadap umatku, kullu munafikin, semua munafik yang pinter lisannya, pinter ngomong. Akhrajahu Ahmad, sebutkan di sini. Baik. Isnaduhu qawi, hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Nah, ini semakna dengan hadis sebelumnya. Di antara yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, munafik. Orang munafik, orang yang menampakkan lahirnya baik tapi dia sembunyikan kebatilan dalam hatinya. Disebutkan oleh Al-Munawi ketika menjelaskan hadis ini tentang munafik alimul lisan, beliau menjelaskan alimul lisan ai kasir ilmil lisan, banyak ilmu lisannya yang keluar dari lisannya itu luar biasa banyak dalilnya. Jahilul qalbi wal amal, tetapi hatinya itu bodoh dan juga amalan, enggak ada amalannya, hanya pintar ngomong. Ilmunya sebatas di lisan, luar biasa kalau bicara, jago. Adillah minal Qur'an wa minas sunnah, bahkan mungkin aqwal ulama, syair-syair dia kuasai. Kathir ilmil lisan, tetapi jahilul qalb bal amal, hatinya itu kosong, tidak ada pembuktian amaliyahnya. Ittahadal ilm hirfatan, dia jadikan ilmu yang dia miliki hirfah. Hirfah itu pekerjaan untuk cari penghasilan. Ya ta'akkalu biha, yang dia pakai untuk makan. Ilmu agama yang dia miliki dipakai untuk cari makan. Bisa jadi dia kemudian mencari-carikan fatwa untuk kebatilan. Nah, dia jadikan ilmu yang dimilikinya untuk mencari dunia. Zahaibatin wabhah, penampilannya itu luar biasa. Orang kalau melihat sungguh berwibawa. Mungkin dari pakaiannya, dari sikap perilaku dan gerak-geriknya. Zahaibah, orang itu sungkan, berwibawa, casingnya luar biasa. Naam. Yada'un nas ilallah, dengan casing yang luar biasa, orang sungkan, kelihatan berwibawa. Yad'u an-nasa ila Allah, dia ajak umat manusia kepada Allah. Qala Allah azza wa jalla, disebutkan ayatnya, dalilnya, minal Qur'an minas sunnah. Diajak umat ini untuk menjalankan amalan-amalan kebaikan. Wa yafirru huwa minhu. Tapi dia sendiri lari darinya, enggak ngamalkan. Diajak umat manusia untuk mengamalkannya, dia lari darinya, dia enggak mau ngamalkan. Maka disebutkan jahil qalbi wal amal. Ilmunya sebatas di lisan, kasir ilmi lisan, tetapi hatinya kosong, tidak meyakininya, tidak mengamalkannya, karena ilmu yang dia miliki sebatas untuk cari dunia, untuk cari penghasilan. Diajak umat manusia untuk beribadah, dia sendiri tidak menjalankannya. Wa yafirru wa minhu, dia lari darinya. Wa yastahbihu aiba ghairihi, dia menganggap jelek aib orang lain. Wa yaf'alu ma huwa ahbah minhu, padahal dia sendiri menjalankan yang lebih jelek darinya. Dia kritik orang lain telah berbuat kejelekan, padahal dia menjalankan yang lebih jelek dari itu. Secara zahir dipandang umat manusia luar biasa keilmuannya, terkesima dengan adillah yang dibawakan lewat lisannya, terkesima dengan penampilannya, tapi hatinya dan juga amalannya berbeda. Nah, mengajak umat manusia untuk menjalankan kebaikan, dia lari darinya. Menjelek-jelekkan orang lain, padahal dia sendiri menjelekkan yang lebih jelek dari amalan yang dia jelek-jelekkan orang itu. Wa yadhhar linnas at-tanasuk wa ta'abbud, dia tampakkan di hadapan umat ibadah dia. Seakan-akan dia ahli ibadah. Ditopang dengan lisannya yang banyak zikir, adillah minal Qur'an wa sunnah, penampilan pakaiannya luar biasa. Orang tertipu dengannya, tertipu dengan ilmunya, tertipu dengan lisannya, tertipu dengan penampilannya, dalam keadaan hatinya kosong dan juga amalannya demikian. Naam. Ini khan bidina azhani wa azakumullah. Ini yang sangat-sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Banyak khutbah, banyak orang-orang yang ahli dalam berkhutbah, tapi sedikit fuqaha, sedikit orang-orang yang faqih, menguasai berbagai cabang keilmuan, bisa mengeluarkan adillah minas sunnah, minal kitab wa sunnah, tapi dibalik itu dia lari darinya, tidak sesuai dengan apa yang dia ajarkan. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, munafik alimil lisan. Orang tertipu dengannya. Nah, tertipu dengan penampilannya, tertipu dengan keilmuannya. Baik. Ketika di hadapan umatnya, ketika di hadapan mad'unya, wa yadhhar linnas tanasuk wa ta'abbud, seakan-akan dia ahli ibadah. Seakan-akan dia ahli ibadah. Nah, mungkin kalau dia sering amalkan zikir-zikir, lisannya tidak lepas mengucap zikir ketika di tengah-tengah madu'unya, tangannya tidak lepas dari memutar-mutar tasbih, menampakkan tanasuk ibadahnya. Idza khala, tapi ketika dia sudah sendirian, ketika tidak di tengah-tengah madu'unya, tidak di tengah-tengah umatnya, dzibbun minad da'ab, dia termasuk serigala, min di'ab, dari serigala-serigala. Berbeda jauh ketika berada di tengah-tengah madu'unya dan ketika bersendirian. Ini ikhwan fidina azami wa azakumullah. Naam. Ini yang sangat-sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para duat yang menampakkan ibadahnya, yang menampakkan keilmuannya dalam keadaan kosong dari amaliyahnya. Qala rahimahullah wa anhu sallallahu alaihi wasallam qal al haya'u wal ay syu'badani minal iman. Al haya', rasa malu, wal ay, bukan ay, wal ay, disebutkan di footnote nomor 2, sukunul lisan, tenangnya lisan, taharruzan minal wuquf fil buhtan, dalam rangka menjaga terjatuh dalam kedustaan, itu al-'ay, rasa malu dan menjaga lisan, ya, tidak gampang-gampang berkomentar, itu dua cabang dari cabang keimanan. Wal badha'u, badha mengucap ucapan kotor. Ada juga yang mengartikan badha adalah lawan dari sifat malu, mbak, punya rasa malu. Wal bayan, al bayan fasohatul lisan, fasih lisannya. Nah, tetapi fasih di sini dipakai untuk kejelekan. Syu'badani minan nifaq, dua cabang dari kemunafikan. Naam. Hanfidina azani wa azakumullah. Disebutkan isnaduhu sahih. Naam. Al-haya, rasa malu ini yang kemudian bisa menghalangi seorang dari perbuatan dosa. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu sudah tidak punya lagi rasa malu, ya, maka perbuat semau kamu, terserah. Kamu mau berbuat apapun terserah kalau sudah tidak lagi punya rasa malu. Maka al-haya itulah, rasa malu itulah yang bisa membentengi seseorang untuk berbuat kemaksiatan. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga dia tercegah dari naam bermaksiat kepada Allah. Dan juga efek negatif dari perbuatan maksiat, dicabut rasa kejelekan, kemaksiatan yang dia jalankan. Sehingga maksiat itu awal-awalnya dia jalankan sembunyi-sembunyi. Yang namanya maksiat itu memang orang itu kalau menjalankan malu di depan orang banyak. Tapi kalau sering dijalankan, akan dicabut rasa dan warna jeleknya, sehingga dia biasa, terbiasa menjalankan kejelekan dilihat orang banyak. Ini efek negatifnya dari naam kemaksiatan, sehingga dia menjadi seorang yang mujahir, terang-terangan. Kullu ummatin mu'afa illa muhajir. Setiap umatku itu akan dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan ketika menjalankan perbuatan dosa. Terus enggak punya rasa malu. Nah, di hadapan orang banyak dia berbuat maksiat biasa. Ini orang-orang tidak dimaafkan oleh Allah. Nah, ini ikhwan fi din azni wa a'azzakumullah. Baik. Qala rahimahullah al-kabir sadis wa sittun. Dosa besar yang ke-66. Fi man khasa abdahu. Orang yang khasa budaknya, khasa itu mengebiri. Dikebiri itu biar enggak punya syahwat. Ya. Tidak memiliki keturunan itu dikebiri. Ini bisa manusia, bisa binatang. Ya. Ini terkait dengan abdau budaknya, dia punya budak kemudian dikebiri. Au jada'ahu. Jada'ah, jada'ah itu dipotong. Dipotong-potong. Ya. Au azabahu atau disiksa. Zulman wa bagian. Dalam keadaan zalim dan melampaui batas. Ini terkait dengan budak. Ya. Terkait dengan budak. Mungkin budak itu bukan pembantu. Ya, budak itu nanti kalau mungkin ada peperangan dengan negara kafir, kemudian mereka tertawan, itu menjadi budak. Qala Allahu Ta'ala muhbiran an iblis. Allah Ta'ala mengabarkan tentang iblis. Wala'udhillannahum, sungguh-sungguh aku akan menyesatkan mereka, menyesatkan umat manusia. Walau maniannahum, dan sungguh-sungguh aku akan bangkitkan angan-angan mereka. Walau amuranahum, dan sungguh-sungguh aku akan perintahkan mereka. Walai batikunna adhana lan'am, perintah untuk memotong-motong telinga-telinga hewan. Wala amurannahum, dan sungguh-sungguh aku akan perintahkan mereka. Wala yughayyirunna khalqallah, maka sungguh akan mereka akan merubah ciptaan Allah. Memotong-motong telinga hewan ini bentuk ibadah. Jelas inilah tekad iblis untuk menggoda Bani Adam. Qala ba'dul mufassirin wa al-hisa. Berkata sebagian ahli tafsir itu ada al-hisa. Hisa itu mengebiri, dikebiri. Ya. Bisa lewat operasi ya, zaman sekarang. Bisa dengan obat-obatan kimia. Ya. Al-hisa dikebiri. Biar tidak memiliki keturunan. Ini kebiri. Baik. Hanfidina azani wa a'azakumullah, mengebiri manusia ini haram, ya. Menjadikan manusia itu enggak punya keturunan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau merintahkan tazawwaju al-walud, nikailah perempuan-perempuan yang nantinya banyak anaknya. Itu menunjukkan tujuannya memang untuk memperbanyak keturunan. Naam. Sehingga mengebiri manusia itu dilarang. Dan ini dipakai untuk hukuman orang-orang yang menjalankan kejahatan pemerkosaan. Nah, disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, an-nahyu anil ikhtisa tahriman lil adami. Larangan dari pengebirian haram untuk al-adami, untuk manusia. Ini karena manusia itu memang diharapkan untuk berkembang biak, memperbanyak penduduk bumi, taksiran lil ummah, memperbanyak umat, dan Rasul bangga dengannya, sehingga tidak boleh untuk dikebiri. Dan juga ta'dzib nafs, ini akan menyiksa. Mungkin prosesnya itu menyiksa kalau zaman dulu ya. Kalau sekarang mungkin dengan operasi, dengan dibius ya. Yang bisa idkhalu dharar, bisa memasukkan kemudharatan, alladzi rubbama afdha ilal halak, dan terkadang bisa menimbulkan kematian ya, karena proses pengebirian itu. Zaman dulu enggak ada tim medis. Nah, dan juga taghyir khalqillah, itu merubah ciptaan Allah. Merubah ciptaan Allah. Dia itu punya, bisa punya banyak keturunan, tapi dikebiri akhirnya enggak bisa banyak, enggak bisa menimbulkan keturunan, menghasilkan keturunan. Itu merubah ciptaan Allah. Nah. Wa kufur nikmatur rajuliyah. Itu kufur nikmat dengan kejantanan. Hanya tidak memilih keturunan dengan sengaja karena dikebiri. Li'anna khalqal insan rajulan minan ni'am al-'azimah. Karena penciptaan manusia sebagai laki-laki itu nikmat yang agung. Fa idza zala dzalika faqad tasabbah bil mar'ah. Jika itu dihilangkan, maka dia serupa dengan perempuan. Ini kalau pengebirian pada manusia. Wa fi ghairil adami khilafun. Kalau selain manusia ini terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Bal asah kama qalahu Nawawi, yang sahih pendapat Imam Nawawi, tahrim hisab ghairil maqul mutlaqan. Haram ini di binatang. Dikebiri kalau binatang itu bukan binatang yang bisa dimakan dagingnya. Binatang-binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya itu haram untuk dikebiri. Wa amal ma'kul, adapun binatang yang bisa dimakan dagingnya, fayajuzu fi shaghiri la kabiri, boleh dikebiri ketika masa kecilnya, bukan ketika tuanya. Jadi kalau hewan kambing dikebiri itu nanti akan beda apanya dagingnya. Ya, lebih gemuk. Rasulullah pernah berkorban kambing yang dikebiri. Ya, kambing yang dikebiri. Baik. Sehingga kalau wali ajtibil lahm, dengan pengebirian dengan tujuan biar dagingnya itu enak, ya, maka boleh. Baik. Nah, jadi yang kita bicarakan sekarang ini, kabiro ini yang dikebiri adalah manusia. Ya, ini manusia yang dikebiri. Kalau binatang dengan tujuan biar nanti dagingnya nikmat, boleh. Nah, tapi manusia tidak boleh untuk dikebiri. Dihilangkan keturunannya. Diputus biar tidak bisa menghasilkan keturunan. Wa ruwiya anil Hasan An Samurah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, man qatal abdahu qatalnahu, barang siapa yang membunuh budaknya, qatalnahu, kami akan bunuh dia. Hukuman seseorang yang membunuh budaknya akan dibunuh. Wa man jada'a abdahu jada'nahu, barang siapa yang memotong-motong budaknya, kami akan potong-potong dia. Memotong budaknya, kami akan potong dua. Hadza khabarun sahih. Ada sini didhaifkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam Dhaif Abi Dawud. Wa rawa Qatada anil Hasan an Samurah marfu'an qala, man akhsha abdahu akhsainahu. Barang siapa yang mengebiri budaknya, kami akan mengebiri dia, dibalas, dikebiri. Nah, minta disebutkan. Akhrajahu hadza hadisun sahih al-isnad. Nah, hadisnya sahih. Baik. Seseorang yang punya budak kemudian budaknya dikebiri, maka hukumannya sang tuan akan dikebiri karena telah mengebiri budaknya. Wa shahaha al-hakim. Al-hakim mensahihkan wa akhta'a hadisan fil hudud dan menyalahkan hadis tentang had. Matnuhu man mathala bi abdihi fa huwa harrun. Barang siapa yang mencincang-cincang, masalah itu dipotong tangannya, dipotong hidungnya, dia punya budak kemudian dipotong dalam keadaan hidup, maka budak itu merdeka. Ya. Budak itu merdeka. Baik. Jadi jika ada budak yang dipotong tangannya oleh tuannya, maka budak itu menjadi merdeka karenanya. Ini semuanya terkait tentang budak. Wa fi sahihain man qadhafa mamlukahu bizina. Barang siapa yang menuduh budaknya telah berzina, uqima 'alil had yaumal qiyamah. Akan ditegakkan atasnya had, hukuman pada hari kiamat. Barang siapa yang menuduh budaknya berzina ya tanpa bukti, maka akan ditegakkan had bagi dia yaumul qiyamah. Wa akhiru ma khufidhu 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam. Dan akhir yang dihafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat, as-shalah. Beliau ingatkan umatnya untuk perhatian dengan salat. Salat. Wa ma malakat aymanukum. Dan budak-budak kalian, ittaqullaha fima malakat aymanukum, bertakwalah kalian kepada Allah pada budak-budak kalian. Beliau ingatkan menjelang wafat beliau, ya. Salat, perhatian dengan salat, ya. Perhatian dengan budaknya. Wa fi Musnad Ahmad min hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an ihsa'il khayli wal bahaim. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mengebiri kuda dan binatang ternak. Melarang untuk mengebiri kuda dan binatang ternak. Tadi sebutkan istilah para ulama, ya. Jika binatang itu tidak diambil dagingnya, maka tidak boleh dikebiri. Jika binatang itu memang biasa dimakan dagingnya, biar dagingnya nikmat, dia dikebiri boleh. Tapi dikebirinya ketika masih kecil, ya, biar tidak menyakiti. Nah, ini ikhwan fiddin a'azzani wa a'azzakumullah, ya. Baik, tentang perlakuan tentang budak. Dan setelahnya nanti mu'alif rahimahullah akan menyebutkan tentang al-mutaffif, orang-orang yang mengurangi timbangan. Ketika menimbang untuk dirinya dia maunya banyak, ketika untuk menimbang untuk orang lain dia kurang-kurangi. Ini mutaffif yang Allah sebutkan wail, celaka. Dan juga disebutkan para ulama, termasuk di dalamnya para pegawai yang menuntut gajinya penuh tetapi kerjanya dia kurang-kurangi. Nah, termasuk mutaffif ini. Insyaallah nanti akan kita sebutkan dalam pertemuan berikutnya. Baik. Hanifidina azani wa azakumullah. Semoga bil rahimahullah. beliau membawakan kisah, dan kisah ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, seseorang yang istihza mengolok-olok siwak. Sebagaimana Rasul menyatakan, "Laula an suqa ala ummati la amartu biswak inda kulli wudu' wa inda kulli shalah." Seandainya tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali wudu atau setiap kali sholat. Maka disebut kalau Ibnu Katsir, nah, ada seorang yang bernama atau kunyahnya Abu Salamah, kana fihi majun wastahtar, yang dia ini disebutkan majun. Majun itu orang yang tidak peduli dengan komentar orang lain, orang yang tidak peduli dengan apa yang diomongkan. Alladzi la yubali bima qala wala ma qila lahu. Dia enggak peduli dia ngomong apa, dia juga enggak peduli orang lain ngomong apa tentang dia. Dan juga enam, dia tidak peduli dengan komentar-komentar dan kritikan-kritikan orang lain kepadanya. Fadzakara indahu siwak. Suatu hari disebutkan tentang siwak kepada dia ini. Wa ma fihi minal fadhilah, dan juga keutamaan bersiwak. Faqala. Lalu dia komentar, ya. Ini jeleknya orang yang senang komentar. Wallahi, demi Allah, lastaku illa fil makhraj, aku tidak bersiwak kecuali aku gunakan untuk duburku. Nah, siwak itu untuk giginya, tapi dia bersumpah akan menyiwaki duburnya. Fa akhadha siwakan, diambil siwak. Fawadha'ahu fi makhrajih, dia letakkan di duburnya. Summa akhrajahu, dia masukkan ke duburnya, kemudian dia keluarkan siwak itu. Fa makasa ba'dahu tis'ata ashurin, setelah 9 bulan dari peristiwa itu, wa huwa yasku min alamil batni wal makhraj, 9 bulan dari peristiwa itu dia kemudian mengeluh sakit perut dan sakit duburnya. Fa wada'a waladan, kemudian dia pun melahirkan seorang anak. Ini laki-laki kan, Abu tadi. Ala sifatil khurdan, ala sifatil jurdan, anak yang keluar itu mirip tikus. Lahu arba'at aqawim, dan memiliki 4 kaki. Wa ra'su ka ra'si samakah, kepalanya seperti ikan. Wa lahu arba'atu anya barizah, dan memiliki 4 taring yang muncul. Wa dhanabun tawilun, memiliki ekor yang panjang. Mislu simbin wa arba'a asabi, seperti 1 jengkal dan 4 jari. Dubur kadubur arnab, dan anaknya itu yang dilahirkan memiliki dubur seperti duburnya kelinci. Walamma wada'ahu, ketika dia lahirkan itu, sahadzalikal hayawan salasa sahayat, ketika dia lahirkan itu berteriak hewan itu salasa sayhat, salasa sayhat, 3 kali teriakan. Faqamat ibnatu dhalikar rajul, kemudian bangkitlah anak dari laki-laki tadi, anak putri laki-laki tadi. Fa radahat ra'sahu, kemudian diinjak atau dipecahkan kepalanya. Famatah, lalu matilah binatang yang dilahirkan tadi. Wa asa dhalika rajul ba'da waqilau yaumain. Laki-laki tadi itu sempat masih bisa hidup 2 hari setelah kejadian dia melahirkan. Wa mata fis salis, hari yang ketiga dia mati. Laki-laki tadi itu. Wa kana yaqul, dan dia menyatakan, hadzal hayawan qatalani, hewan ini yang membunuh aku. Wa qata am'ai, dan yang memutus-mutus ususku. Wa qad syahada dzalika jama' min ahli tilka nahiyah wa khutaba dzalikal makan, dan ini disaksikan, peristiwa ini disaksikan oleh para khutaba, ya, oleh orang yang biasa berkhutbah. Wa minhum man ra'a dzalikal hayawan hayyan qabl ay yamut, di antara mereka ini ada yang sempat menyaksikan hewan itu masih dalam keadaan hidup sebelum mati, ya. Wa minhum man ra'ahu ba'da mautih, sebagian masyarakatnya masih bisa melihat, menjumpai ketika setelah matinya binatang itu. Nah, jadi ini peristiwa nyata, ya, disebut oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Maka para ulama menyebutkan istihza' bisunnah itu akan disegerakan adabnya di dunia, ya. Jadi mengolok-olok sunnah itu akan disegerakan hukumannya di dunia, enggak nunggu nanti di akhirat. Nah, dan ini salah satu kisahnya, dan masih banyak yang lainnya, ya. Ketika ada seorang dibawakan hadis, nah, kalau bangun tidur itu tidur malam, hendaknya dia mencuci tangannya 3 kali sebelum dicelupkan ke bejana. Nah, karena dia tidak tahu aina batat yadu, karena orang tidur itu tidak tahu tangannya itu kemana, ya. Tangan dia itu pegang apa ketika dia tidur. Maka ketika bangun tidur itu disyaratkan untuk dicuci dulu sebelum dimasukkan ke tempat air, ya. Sampai Imam Nawawi rahimahullah nyatakan, ya bisa pakai mulut kalau mau ngambil gayung, kalau gayungnya nyemplung itu, karena tidak boleh tangannya masuk. Nah, kalau memang enggak ada yang bisa dicuci, diambil dengan mulutnya, gayung itu baru dipakai cuci airnya. Nah, intinya dilarang untuk memasukkan tangan ke bejana sebelum dicuci ketika bangun dari tidurnya. Nah, maka ada orang yang menyatakan, aku tahu tanganku di mana, tanganku berada di atas kasur. Nah, maka setelah itu tangan dia masuk ke dalam duburnya sampai sikunya. Nah, langsung dibayar kontan oleh Allah bagi orang-orang istihza bisunnah, ya. Ada yang istihza ketika berangkat taklim, ya. Kan disebutkan majelis taklim itu dinaungi malaikat dengan sayap-sayapnya. Ada orang jalan itu loncat-loncat hati-hati, istihza, khawatir nginjek sayap-sayapnya malaikat yang ada di situ. Nah, itu dia istihza, mengolok-olok. Maka seketika kakinya kering dan lumpuh, langsung dibayar kontan oleh Allah. Ya. Ada kitab Ta'dhimus Sunnah, namanya kitab tipis Ta'dhimus Sunnah, ya, mengagungkan sunnah, dibawakan di situ. Nah, orang-orang istihza dengan sunnah dan dibayar kontan hukumannya di dunia. Naam, wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.